Ibrani hondongam 10. Indo pepondongan ni lampiadasan na to Yahudi, maladiwa gambak na baba hitia indo kamapiala na baba Kristus, akataya pitungkayanna. Indo pondonia to'o, inna tak siala malam pomalolo indo to sule diolona puang Allah Ta'ala umbaba buah pemala. Moyan na tahun-tahun ni umbaba buah pemala na, susin nasian indo tau lesuk na pehumalasam. Hapanna lamalam masapu dosana indo to mehumala di olona puang Allah Ta'ala, manasan tia, anna taun lom penawan-awan liu dosana, anna taun lamangge mehumala pole. Sapu awana tak susi. Aka indo tahun-tahun numbaba bua pemalakna, anggahi umpakilala indo to mehumala di ona dosana. Aka awana tak tia del lamalau sapui dosa hahana sapin nan nabeke. Yanto kasuhunganna, anak makadang Kristus lako puang Allah Ta'ala watun anak mentama indelino nawa. Tai atunua sola buah pemalak saya ngak umpem mitai. Sapo indo bata pun tingku tong patokan na. Yang tola di pehumalasa matim. Tai atoi tunuan ditunu mampu. Batu haka buah pemalak pebasai dosa long pemasan nan penawamu. Anak mana ku uwa. Inde mak puang Allah Ta'ala. Sulek lompalako pa elokmu, umbasusi puhati suha elam batakadammu diona kaleku. Indo tulak na Kristus lako puang Allah Ta'ala, nawa. Taya tunua sola buah pemalak senga umpem mitai, ana taya toi tunuan ditunu mampu, batu haka buah pemalak pebasai dosa lompomasan nam penawammu. Mak kada susi, muyan naingan na yato opahallu dipalako situh pepondongan ni lampiadasan na to Yahudi. Puhai, nawa poleo om. Indema, sulia lompalako pa elokmu. Ya napak dea sami puang Allah Ta'ala indo sidi pehumalasan nyolona, tunua sola buah pemalak senga, anna napabalai kematian na Yesus Kristus. Anna apanai na Yesus Kristus umpa sulelako pa elok na puang Allah Ta'ala, lambi pisali umpehumalasan batapun tinna, mendadi buah pemalak di olona, nasuhum malakiak mendadi maseho sulelako salako lakona. Inggan na sandoi lampiadasan na to Yahudi, ke de alollo di olo naungiam pehumalasam umpalako pengkahanganna. Napak sule-sule umbaba buah pemalak susisian indo buah pemalak na lesu, moyan na tak sial lama lompak di dosa indo buah pemalak na. Sapo Kristus ia, anggam pisaliu umbeho kalena lako olo na puang Allah Ta'ala, dipatei menda di buah pemalak usapui dosata, analaton talius sule lako salako lakona. Puha ya to'o, mokko nyabongnya handa matande dio tande kanan na puang Allah Ta'ala. Anai tanto nongei, muampai watun na inggan na balinna, lana pupak buku puang Allah Ta'ala dio olona, lambi na hondoi dokko. Indo pisali umbeho kalena dipatei menda di bua pemala, yanto na suhum, inggan na hupatau to na pasah menda di umak na to maseho, taun desasain na diolona puang Allah Ta'ala sule lako salako lakona. Anana sabitoi duka penawa maseho kahakahai ya to'o, nawa. Yang tuin depak dan jam bakau laku pada dia laku hupa tawilan allo la diolunna. Laku palai penawan na pahentaku, ana laku patitana nilam pikihanna. Susin to kadanna debata. Anamane nawa. Tau laku pailam penawa dosana hupa tau, anna inggan nagau kadakena. Dadi, aka diampunin ninggan na dosa solagau kadake, nasuhun tau manggik den na kaaka di pehumalasam la disapuyan dosa. Oinggan na kuak sola subungku, katitoloh hahanan to puang Yesus nasuhun tau kiak lamahea anna bata-bata lek bata matambih handa maseho, batu diwa mengolo lako puang Allah Ta'ala. Malang kiak lako olona puang Allah Ta'ala, akan nabukam kiak puang Yesus lalam bakahu, taola lako katubuan bakahu. Aka watunna na dipatei puang Yesus, indo bata pun tinna, umpe sulle indo pesapa to melawai, anna mendadi ilalal lako olona puang Allah Ta'ala. Anna yan nak mendadi sandoto ta to matande, tong kapalai banuan na puang Allah Ta'ala, batu diwa inggan na umakna. Dadi, tapi lambi nak puang Allah Ta'ala sola sakalebu penawa, anna pon no kamata pasam. Aka penawan tapuhan na basei puang Yesus, nasuhum, taulah tapi nawan-nawan liu dosata, anna batapun tinta puhan na dio uwai mahanda. Lapa halu kia ton tali umuan timanda untowe matoto indo pahanwanta to puhata akui, akata mala talam ponoi pak dandian na puang ala ta'ala. Anna pahalu atapena waam, lata akasusian na mala kia sigah mesa sola mesa, lambi longkamase kia padanta, anna lompalaku kia gau mapia. Tak kia lalembe mak hempu mak sambajam, dana susi kia indo sinapu gau tau piha talau mak sambajam. Sapalaton taliu kia si pagatoto mesa sola mesa. Analau tutuan basa kia umpalakui, akau tutuan mahuku kasulian na debata ma penduan na. Aka maka waling kia dipesani indo kaheba kamaloloam butu ya bumai puang ala ta'ala, anaton taliu hiak taga inna umpugau dosa, manasa na taun den naka akapole, lamala dipehumalasan la disapuyan dosata. Anggaman dan tia, lama hiak kia mampai pah hotosan na puang ala ta'ala, anain doa pitapi depi de to lamak bai tombali. Lako tau yolona, tontum pupalak pepondongan ni lampiadasan na to Yahudi, manasa na taun di husan wai sumule, sapo di pahoy pak tahun kungan lambi di patei, keden ni dua tau batu hakatalu sisak bisak biam. Dadi maka susi mabandak na pak tahun kungan na tontum pupalak pepondongan niya to'o, ya sengaun tia mabandak na pak tahun kungan na tumpak lulu anak na puang Allah Ta'ala, anamu anggak mesina-sina hahati tolona Kristus, indo tumpu manas sapak dandian na puang Allah Ta'ala, anna tolompo maseho tau ya to'o. Anna untunai piduka penawa maseho tomak kamase. Aka taisamnya indo tona kabutu inde battakada nawa, kauhan umpabalai, kauhan umpahuai pak tahungkungam. Anna nawa polepi, dewata lohoto umakna. Tak dem pada sama pidi keme tahungkun ni puang Allah Ta'ala debata tubo. Pengkilala menapa ya, maaka susi pak palakuam mua yolona, watuna na mentama kuak kamasyasan na puang Allah Ta'ala. Watu eta to'o, pembuda kuak nahua kamasusaam. Muinna anna susi, sapo ton taliu kuak manontol lako debata. Pembuda kuak dipakolok koloi, anna didaha diolona to buda, anna dento kuak umpasolai to didaha, lambi didah hakuak duka. Sikamba buamula koto ditahungkum. Ana si masanda mandiak penawammu ke dihapaiku akakamu, akamuisan nak mua, dempi muampuam, mapia puhaya ana ladak dakliu sule lako salako lakona, ana lain dua akakamu indelino. Dadi, daulap paya indo kamatap pasammu, akalakasal liak sahomu ya bosuhuga. Lapahalu kuak ton taliu sakbah, muloi inggan na inggan nasia. Aka maka umpatenna, yalama laku atoton tali umpalako pailok na puang Allah Ta'ala, lambi lontahima indo puhana dan diangkia. Aka denti suhai lambat takada dewata nawa, ta'ul lama say anna sule nindo to dipemitai la sule. Tak lana pakadende-dende kasuleanna. Anna yaitu kusangai malolo ian nulolongan ketuhuan bakahu, kahana kamatapasanna. Sapok makak desok boko, tak lama sanam penawang kulako. Sapok kita-kita, taya kia to sohok boko, nasuhunu lambi katilakaam. Sapok kita-kita, to matapong kia, nasuhunu lambi kia kasalamasam.